dada ini. Lihatlah hatiku, bila itu bisa yakinkanmu. Hidup dan matiku hanya untuk cintaku. Hati takkan bisa dusta. Aku sayang sampai mati segenap hati ini. Rasaku membahana, getarkan jiwa. Aku sayang sampai mati segenap jiwa ini. Biarlah ku buktikan janji hatiku. Hatiku, bila itu bisa yakinkanmu. Hidup dan matiku hanya untuk cintaku. Hati takkan bisa dusta. Aku membahana, getarkan jiwa. Aku sayang sampai mati segenap jiwa ini. Biarlah ku buktikan janji hatiku. Getarkan jiwa. Aku sayang.